Musa. إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نعم. Kita telah sampai pada ayat yang ketiga. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah menentukan kadar. Qaddara telah menentukan kadar masing-masingnya. Fahada itu bukan satu kata melainkan kata dan huruf. Hada maka fa itu adalah huruf. Fahada maka Allah Jalla wa'ala berikan petunjuk. Sebagaimana telah disebutkan insyaallah ta'ala pada kajian yang lalu, bahwa makna Allah berikan petunjuk hada nam yakni lirrusydi wadhalalah, petunjuk untuk mengikuti hidayah, dan juga di sisi lain ada pula yang tersesat dari jalan al-haq. Sementara qaddara Allah telah menentukan, dijelaskan pada di antara tafsirnya adalah asyqawah wassa'adah, adalah kesengsaraan dan kebahagiaan. Allah Jalla wa'ala telah tentukan itu semua. sebagaimana ayat Al-Quran pada surat Al-Furqan, tepatnya pada ayat yang kedua. Antum bisa bubuhkan pada ayat yang ketiga itu, lihat surat tersebut yang sudah diisyaratkan tadi. Ayat itu menyatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang telah ciptakan segala sesuatu, dan dialah pula yang telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Sehingga dengan ayat itu Allah Ta'ala telah tentukan keadaannya, kesudahannya, demikian pula zatnya dan sifat-sifatnya. Maka segala sesuatu memiliki kadar yang telah ditentukan. Ajal telah ditentukan, keadaan-keadaan telah ditentukan, bentuk fisik juga telah ditentukan, segala sesuatu telah ditentukan dengan sebenar-benarnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Selain dari penafsiran yang telah diisyaratkan tadi, bahwa huda lirrusdi wadzalalah, kepada petunjuk dan kesesatan, qaddara ditentukan kadarnya, dengan makna adalah asyakawah wassa'adah, kesengsaraan dan kebahagiaan. Ada pula yang menyebutkan bahwa qaddara adalah aqwatahum wa arzaqahum, apa yang mereka dapatkan dari rezeki Allah Jalla wa'ala. Nah, maka telah ditakdirkan ketentuannya. Kemudian hada, Allah berikan petunjuk, yakni petunjuk kepada mereka. Nah, lima asyihim, untuk penghidupan mereka. Ingkanu insanan, jika mereka adalah makhluk yang namanya manusia. Nah, kemudian Allah juga telah berikan petunjuk kepada siapa pengembalanya, penuntunnya bagi binatang yang dalam keadaan buas. Nah, ini diantara beberapa penafsiran. Juga ada yang menyatakan hada, Allah berikan petunjuk, arrafa khalqahu. Antum bisa catat beberapa penafsiran-penafsiran semakin memahamkan kita dari sisi sana, dari sisi sini, nam terhadap penafsiran ayat. Maka ada yang menyatakan arrafa khalqahu kaifa ya'ti dzakar al-unsa. Allah juga telah ajarkan kepada makhluknya bagaimana laki-laki itu mendatangi wanita, bagaimana suami menggauli istrinya. Allah Jalla wa'ala telah berikan petunjuk caranya dan sebagainya. Nah, sampai apa yang telah disebutkan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah, qaddara muddatal janin fir rahim 9 ashhur. Allah juga tentukan masa janin di dalam rahim itu selama 9 bulan lamanya. Wa aqallu wa aktar, ada pula yang kurang dari itu, ada pula yang lebih. 6. Thumma hadahu lil khuruj minar rahim, kemudian Allah tunjuki dia tatkala dia sudah keluar dari rahim ibunya. Nah, dengan begitu selesailah ayat yang ketiga. Walladzi qaddara fahada. Kita mulai kepada ayat berikutnya. Walladzi akhrajal mar'a. dan dialah Allah Jalla wa'ala pula yang akhraja. Akhraja artinya mengeluarkan. Tapi dalam konteks ayat ini artinya menumbuhkan. Mengeluarkan, memunculkan, menumbuhkan. Al-mar'a adalah rerumputan. Naam. Al-mar'a dengan ain, bukan al-mar'ah dengan hamzah. Itu adalah wanita maknanya. Tapi di sini al-mar'a, yakni rerumputan. Walladhi akhrajal mar'a. Sehingga kalau ada yang baca akhrajal mar'a, maka berbeda artinya. Maka itu harus dibaca ain juga ain. Tatkala harus alif atau hamzah, maka dibaca semestinya juga demikian. Naam. Walladhi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan rerumputan. Makna al-mar'a sinonimnya dalam bahasa Arabnya adalah an-nabat. An-nabat itu tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Antum bisa bubuhkan al-mar'a sama dengan an-nabat. Naam. Ini semakin memperkaya kita terhadap al-mufradat, kosakata kita, dan kita tahu ayat al-mar'a tadi penafsirannya juga an-nabat. Wal-kala al-akhdar. Wal-kala al-akhdar yakni rerumputan yang hijau. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah pada paragraf yang kedua. Beliau nyatakan wa hadhil hidayah al-ammah. Nah, masih kaitannya dengan ayat yang sebelumnya tadi. Allati madmunaha annahu huda kulla makhluqin limaslahatihi, di mana petunjuk tadi bersifat secara umum. Ayat yang sebelumnya tadi hada, yang terkandung padanya petunjuk bagi kulla makhluqin limaslahatihi, bagi setiap makhluk untuk kemaslahatannya. Wa tadhkuru fiha ni'amahu ad-dunyawiyyah. Dan oleh karenanya ayat berikutnya tadzkuru fiha, disebutkan padanya ni'amahu, kenikmatan-kenikmatan Allah ad-dunyawiyah, berupa kenikmatan duniawi. Sudah ketemu masing-masingnya? Naam. Di syarahnya pada paragraf yang kedua. Naam. Allah Jalla wa'ala melangkah pada ayat berikutnya menyebut nikmat-nikmatnya ad-dunyawiyah. Walihada qala, maka karenanya Allah Jalla wa'ala katakan padanya, fiha pada ayat tersebut, walladhi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang telah tumbuhkan berbagai rerumputan atau tumbuh-tumbuhan. Manfaat duniawi atau bukan? Manfaat duniawiyah. Tadi sebelumnya Allah belum berbicara ke sana. Subbihisikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Walladhi qaddara fahada, telah menentukan kadarnya dan telah memberikan petunjuk. Ayat keempat kemudian beralih tentang nikmat-nikmat dunyawiyah. Apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah? Anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari langit itu ma. Apa ma? Air. Naam, maksudnya hujan. Fa'ambata bihi. Kemudian Allah tumbuhkan dengannya melalui air tadi, dengannya, dengan air tadi. Anwa'un nabat, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Anwa' artinya macam-macam atau berbagai bentuk. jamak dari kata nau'un. Antum lingkari kemudian tulis di situ nau'un bentuk mufradnya. Naam. Anwa'un nabat, berbagai bentuk tumbuh-tumbuhan. Wal'ush al-kathir, al-ush yakni rumput, al-kathir yang banyak. Farta'a fiha an-nas wal baha'im wa kullu hayawan, sehingga dengan itu an-nas manusia bisa mengambil manfaat darinya, wal baha'im juga binatang ternak. Al baha'im jamak dari kata bahimah, al bahimah, bahimatul an'am. Masih ingat dengan ayat itu terkait dengan ayat yang menyatakan pembagian daging kurban. Nah, bahimatul an'am. Wal baha'im wa kullu hayawan, bahkan setiap hewan. Hewan itu bahasa Arab ya. Hayawan. Nah, hewan itu bahasa Arab. Wa kullu hayawan, bahkan pada setiap hewan manapun dia bisa memanfaatkan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-mar'a, rerumputan Allah berikan. Thumma ba'da an istakmala ma qaddara lahu min asy-syabab. Kemudian setelah sempurnanya apa yang telah Allah takdirkan, yakni asy-syabab, masa muda. Nah, masa muda maksudnya di situ adalah tumbuhan yang telah Allah tumbuhkan. Nah, kemudian alwa nabatahu wa sawha usbahu, maka Allah Jalla wa'ala membuatnya layu dan membuatnya kering rerumputan tersebut. Nah, semua tadi akan mengalami seperti itu. Ketika tumbuh kemudian muda, segar, terus berkembang sampai nanti menurun kembali kepada masa yang tua, yaitu layu, kering dan sebagainya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan seperti itu. Sehingga pada ayat berikutnya Allah katakan faja'alahu. Kita melangkah pada ayat kelima, faja'alahu ghutaan ahwa. Faja'alahu itu fi'ilnya adalah ja'ala, sedangkan fa itu huruf, kemudian ha itu adalah kembali kepada kata ganti, sebagai kata ganti. Asalnya adalah tiga huruf. Maka ketika antum melihat di kamus tidak diketemukan faja'alahu antum buka huruf fa, tidak, tapi asalnya adalah ja'ala. Faja'alahu, maka Allah Jalla wa'ala jadikan dia, yakni apa? Al-mar'a tadi, rerumputan itu, ghutaan ahwa, dalam kondisi yang kering kehitam-hitaman. Naam. Ghuta adalah sesuatu yang kering. Naam, ghuta adalah sesuatu yang kering. Ahwa artinya adalah al-aswad, yakni hitam. Antum berikan catatan di situ. Alwa ahwa adalah al-aswad. Ghuta adalah asy-syai'ul yabis, yakni sesuatu yang kering. Maka Allah Jalla wa'ala telah jadikan rerumputan tadi menjadi ghutaan. Naam, dalam kondisi yang kering, ahwa, bahkan kehitam-hitaman. Ini semua dengan maksud mengingatkan kepada hambanya bahwa semua akan mengalami demikian. Yang namanya di dunia tadi tidak ada sesuatu yang naam, yang bisa utuh, artinya tidak mengalami perubahan-perubahan. Nah, tidak ada yang kekal apa yang ada di dunia. Semua akan mengalami masa berakhirnya. Setelahnya kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Asal katanya adalah nuqri'u. Nuqri'u adalah kami bacakan. Ada nun. Nuqri'u, kami bacakan. Sedangkan sin adalah huruf yang berarti sesuatu yang akan. 6. Sanuqri'uka, maka kami akan bacakan kepada siapa? Kepada engkau. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada engkau, maksudnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa. 6. Maka engkau tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Apa yang akan dibacakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau, yakni Al-Quran. Sanuqri'uka ya Muhammad, yakni fanu'allimukahu, kami akan ajari engkau dengannya, dengan Al-Quran. Fala tansa, yang kamu tidak akan lupa, yang dengannya kamu tahfaz, kamu hafal. 6. Kamu hafal sehingga tidaklah lupa. Dengan ayat ini sesungguhnya sebagai bushra minallahi ta'ala. Bushra itu kabar gembira dari Allah. Basyarahu bi'an a'tahu ayah bayyinah. Kabar gembira tadi berupa Allah berikan suatu ayat yang jelas sebagai hujjah. 6. Bagi orang-orang yang beriman. 6. Untuk mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah turunkan. Allah berikan ayat bayyinah. Dengan cara Allah bacakan Al-Quran itu kepada Jibril. 6. Kemudian Jibril alaihissalam membacakannya tadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibacakannya oleh Jibril alaihissalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi. La yaktub wa la yaqra. Beliau tidak bisa baca dan tidak bisa pula. Fayahfaduhu wala yansa, sehingga beliau adalah menghafalnya dan tidaklah lupa. 6. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yang maknanya berdasarkan ayat ini pula janji Allah bagi Rasulnya. Kalau tadi kita mendapatkan manfaat dari tafsir yang lain bahwa ini bushra, kabar gembira, maka dari apa yang disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, berdasarkan ayat ini adalah janji Allah bagi Rasulnya. Apa janjinya? Bahwa Allah akan bacakan Al-Quran kepada beliau dan beliau tidak akan lupa kepadanya, kepada ayat yang Allah telah bacakan yang Allah telah bacakan kepadanya. Ya. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tergesa-gesa. Tatkala Jibril alaihi salam datang menyampaikan wahyu, maka diingatkan oleh Allah. Naam. Artinya jangan kau tergesa-gesa. Dengan kau lakukan perlahan, tenang, maka kau pasti akan hafal semua itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti ayat itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah. Nah, maka isyaratkan lihat surat Al-Qiyamah ayat ke-17 sampai 19. La tuharrik bihi lisanak. Jangan engkau hai Muhammad gerakkan lidahmu, lita'jala bih, karena tergesa-gesa membacanya. Jangan kesusu untuk cepat mau menghafal, tapi perlahan pasti akan tercapai, kata Allah Jalla wa'ala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh tanggung jawab kami, alaina tanggung jawab kami, kata Allah, jam'ahu, untuk mengumpulkannya, maksudnya mengumpulkan di dadamu untuk terus langgeng, tidak lupa, wa qur'ana, dan membuatmu pandai membacanya. Engkau bisa fasih, engkau benar di dalam tata cara bacanya. Itu tanggung jawab kami. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Maka dengan itu, la tuharrik lisanaka litaj'ala bih, jangan kau tergesa-gesa. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika kami, kata Allah, telah selesai membacanya, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan tersebut. Perlahan, ayat demi ayat. Tsumma inna 'alaina bayana. Maka sungguh kewajiban kamilah yang menjelaskannya. 6. Menunjukkan dengan ayat ini, dahulu Rasulullah SAW pernah tergesa-gesa, maka diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. 6. Maka Nabi SAW diam sampai Jibril selesai membacakan wahyu. Baru kemudian beliau membacanya, menirukannya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam ayat ini, sanuqri'uka fala tansa. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid dan Al-Kalbi rahimahumullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil wahyi lam yafragh Jibril min akhir al-ayah hatta yatakallama an-nabiy bi awwaliha makhafa an yansaha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu dari Allah kepadanya, Jibril belum selesai baca sempurna satu ayat, kemudian Rasulullah SAW segera menirukannya. Kenapa demikian? Makhafa an yansaha, karena khawatir lupa. Fanazalat, maka Allah turunkan ayat ini, sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada Muhammad, fala tansah, yang kamu tidak akan lupa, ba'da dzalika syai, setelah itu seterusnya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sanuqri'uka fala tansa ay satahfadhu. Engkau akan hafal ma auhayna ilaika, apa yang telah kami wahyukan kepadamu, minal kitab, dari Alkitab, yakni Al-Quran. Wa nawwa'ahu qalbak, dan Allah akan tetapkan kelanggengan tadi di dalam hatimu. Fala tansa minhu syai'a, dan kau tidak akan lupa darinya sedikit pun. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadhihi bisyaratun kabirah minallahi li'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bisyarah kabirah, kabar gembira yang sangat besar, minallahi li'abdihi, dari Allah kepada hambanya, wa rasulihi, dan terkhusus kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha sayu'allimuhu, bahwa Allah akan ajarkan beliau ilman la yansa, suatu ilmu yang tidak akan lupa. Berikutnya ayat yang ke-7, illa ma syaa Allah. Nah, kecuali bisa lupa itu masya Allah, jika Allah berkehendak. Pada dasarnya beliau tidak lupa karena dikuatkan, dihafalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi bisa lupa, semua bisa terjadi dengan kehendak Allah. Illa masya Allah. Yang tentu ketika beliau lupa, kira-kira lupa begitu saja atau ada hikmahnya? Tentu ada hikmah padanya. Allah jadikan beliau lupa tadi, nam atas kehendaknya, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Maka kita lihat seperti pada surat Ar-Ra'd, nam, tepatnya ayat ke-39. Antum bubuhkan pada illa masyaallah, lihat surat tersebut. Wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu yamhu, menghapuskan, ma yasha, apa saja yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah itu juga menetapkan apa yang Allah kehendaki. Maka jika Allah kehendaki beliau lupa, sesungguhnya urusan hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain surat Ar-Ra'd, untuk menambahkan penafsiran itu, apa yang tersebut dalam surat Al-Baqarah 106-107, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh, kata Allah, ayat yang mana saja yang kami mansukhkan aw nunsiha, atau kami jadikan manusia tadi lupa kepadanya, na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan yang lebih baik darinya, au mithliha, atau setidaknya sebanding, setara. Ma nansakh min ayatin au nunsiha, na'ti bi khairin minha au mithliha. Nah, jika Allah Jalla wa'ala menghendaki lupa atau ingin menghapuskan, memansukh, itu artinya menghapuskan ayat yang sebelumnya, maka Allah berkeinginan untuk datangkan bi khairin minha, yang lebih baik dari ayat itu, kemudian au mithliha, atau setidaknya sebanding. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Jalla wa'ala itu maha kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, Allah punya kehendak, Allah punya kuasa, itu semua kita tidak berhak sedikit pun untuk memprotes ataupun menyalahkan atau kemudian mengkritisi dan sebagainya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kau tahu bahwa Allah Jalla wa'ala tadi miliknya kerajaan langit dan bumi. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Dan tidak ada bagi kalian selain Allah itu sebagai wali, sebagai pelindung, dan demikian pula sebagai nasir, sebagai penolong. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan terhadap satu ayat dari Al-Qur'an, tetapi beliau cepat mengingatnya kembali. Naam. Jadi ayat yang sudah Allah turunkan Al-Qur'an sempurna. Naam. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang perlu ditambahi, dikurangi, direvisi, semua telah lengkap dan sempurna. Jika beliau lupa, ada yang belum tersampaikan kepada umat, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengingatkannya. Wa ma rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu dalam keadaan lupa. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan illa ma sya Allah mimma qtabat hikmatahu, kecuali jika Allah telah kehendaki lupa, maknanya kata beliau mimma qtabat hikmatahu, karena memang di sana terkandung hikmah, karena memang di sana terkandung hikmahnya. An yunsiyakahu limaslahatin balighah, untuk melupakannya. Naam. Limaslahatin balighah, untuk suatu kemaslahatan yang besar. Kemaslahatan yang lebih utama. Naam. Naam. Kemudian ayat berikutnya masih pada ayat yang ke-6, lengkapnya setelah illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dialah Allah itu ya'lam, mengetahui al-jahra. Al-jahr sesuatu yang tampak, yang jelas, yang terang. Allah tahu itu. Wa ma yakhfa, dan apa juga yang tersembunyi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa min dhalik, dan dari itu termasuk diantaranya, annahu ya'lam, bahwa Allah Jalla wa'ala itu maha tahu, ma yasluh ibadahu, apa yang pantas bagi hamba-hambanya. 6. Ay falidhalik, yakni dengan itu yashra' ma arada, menetapkan syariat, wa yahkum bima yurid, dan menetapkan pula hukum-hukum sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah membuat suatu ketetapan, hukum itu selalu pantas dan mencocoki kepada hamba, dan selalu padanya mengandung kemaslahatan. Nah, tidaklah Allah juga melarang suatu larangan, karena di sana mengandung kemudaratan. Allah itu tahu. Sebagaimana ayat tadi, innahu ya'lam, Allah itu maha tahu, al-jahra, apa yang tampak, wa ma yakhfa, apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam batin kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sampai apa yang ada di dalam batin kita diperjelas dalam surat Qaf ayat ke-16. Faedah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami tahu, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini menunjukkan penjelasan wa ma yakhfa, apa yang tersembunyi. Ma yakhfa yakni ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan terbetik di dalam hati, Allah itu ya'lam, Allah itu tahu. Penafsiran lain bahwa al-jahra yakni al-i'lan minal qaul wal amal, berupa apa yang tersalurkan baik dari sisi ucapan maupun perbuatan yang tampak. Sedangkan yakhfa adalah minasir, dari yang tersembunyi, dari asir yang tersembunyi. Naam. Dengan setelah kita tahu makna ayat ke-7 itu, kita melangkah pada ayat yang berikutnya. Allah Jalla wa'ala sebutkan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami, kata Allah. Mana letak kata kami di situ? Pada tanda huruf nun. Nu wa nuyassiruka. Nuyas syiruka itu dari asalnya adalah nuyas syir. Nam. Nuyas syir, kami mudahkan. Wa nuyas syiruka, dan kami telah mudahkan. Nam. Engkau untuk mendapatkan taufik. Lil yusra, kepada jalan yang mudah. Kepada jalan yang mudah. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi aidha bisharatun kabirah. Dengan ayat ini juga merupakan berita gembira. Ketemu lagi dengan kata bisharah kabirah. Berita gembira dari Allah, annallaha yuyassir. Annallaha yuyassir rusulahu. Allah Jalla wa'ala mudahkan rasulnya. Lil yusra, kepada kemudahan. Fi jami'i umurih, pada seluruh urusan-urusan beliau. Wa yaj'al syar'ahu wa dinahu yusra. Dan Allah yaj'al, Allah telah jadikan juga syar'ahu, syariatnya, dinahu, dan juga agamanya itu bersifat yusra, sifat mudah. Kita masih ingat dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama yang Allah turunkan ini sifatnya adalah mudah. Naam. Mudah sesuai dengan makna yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jika seseorang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka dia dibenarkan dalam keadaan duduk. Mengapa demikian? Karena agama ini mudah. Ketika seseorang berwudu yang semestinya dengan air, ketika tidak didapatkan atau ada kendala yang memang syar'i, maka dibolehkan baginya untuk tayammum. Nah, ketika dia dalam keadaan mukim sholat yang mestinya 4 rakaat, dia sholat dalam keadaan mukim, sholat 4 rakaat dia lakukan dalam jumlah yang sempurna 4 rakaat. Tapi dalam keadaan safar, maka dibolehkan baginya untuk mengqasar yang jumlahnya 4 menjadi 2. Semua tadi kita katakan, inna dina yusrun, Naam. Wa nuyassiruka lil yusra. Kalau itu tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di sebagai bisyarah kabirah, maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang maknanya ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Bertemu lagi. Kalau tadi kita dapati janji dari Allah bahwa beliau akan dimudahkan untuk menghafal sehingga tidak perlu takut adanya kelupaan, maka di sini janji dari Allah pula kepada beliau adanya kemudahan. Kemudahan apa yang didapatkan? Kemudahan dalam urusan-urusan beliau. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di. Terlebih lagi dalam urusan ketaatan kepada Allah. Berbuat taat kalau dimudahkan itu gampang ya, ringan. Tapi ketika berat, jangankan ketaatan yang ringan, mungkin bisa jadi dia tidak jalankan sama sekali karena merasa berat. Tapi ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kan semuanya jadi mudah. Di sini Asy-Syaikh Ibn Utsaimin tambahkan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa tidak ada seorang pun manusia kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di jannah ataukah di an-nar. Tentunya kita semua berharap Allah tetapkan kita di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Maka semua namanya Bani Adam telah ditetapkan tempat duduknya di jannah jika dia termasuk penduduk jannah, dan ditetapkan di an-nar jika memang dia termasuk penduduk an-nar. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah kita tinggalkan amalan saja kalau begitu? Dan cukup kita bersandar dengan apa yang sudah ditetapkan tadi. Yakni apa perlunya kita beramal, kata para sahabat, kalau memang itu semua sudah ditetapkan. Nah, maka apa jawaban beliau? La, jangan kamu berpikir atau beranggapan seperti itu. I'malu, tapi beramallah kalian. Wa kullun muyassar, ketahuilah masing-masing akan dimudahkan. Lima khuliqalah, apa yang dia diciptakan untuknya. Maksud dari jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, orang yang berbahagia akan dimudahkan melakukan amal orang-orang yang bahagia. Sebaliknya orang yang sengsara akan dimudahkan mengamalkan amal orang-orang yang sengsara. 6. Maka beliau bacakan surat Al-Lail yang sudah kita bahas, tepatnya ayat kelima dan ketujuh. Antum bubuhkan di situ supaya ingat keterkaitannya. Wa nuyassiruka lil yusra, lihat juga surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan takwa, wa saddaqa bil husna, dia kemudian benarkan pahala yang baik. Pahala yang baik al-husna itu adalah jannah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami siapkan dia jalan yang yusra, jalan yang mudah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis ini yang diutarakan di atas tadi untuk mematahkan argumen orang yang beralasan dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ada pelaku maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, kemudian dia katakan ini sudah ditetapkan bagiku. Saya berbuat seperti ini, berbuat maksiat seperti ini, sudah ketetapan dari Allah. Nah, maka jawabannya apa yang disebutkan dalam hadis tadi? Itulah bantahan, mematahkan argumen mereka. Kata beliau, itu bukan alasan. Ketika kaum pelaku maksiat tadi menyatakan bahwa dia begitu, itu sudah ditakdirkan. Kenapa? Karena Rasul sudah katakan, i'malu fa kullun muyassar. Beramallah kalian. Kalian disuruh berbuat, bukan kemudian pasif, berhenti, tidak berbuat atau bersandar. Tapi beliau katakan, i'malu, berbuatlah kalian. Fa kullun muyassar. Maka masing-masing akan dimudahkan lima khuliqalah terhadap setiap yang diciptakan untuknya. Maka kita tanya kepada dia. Enam. Beliau mengajak dialog. Enam. Apakah ada seseorang yang menghalangimu untuk beramal soleh? Apakah ada yang menghalangi engkau untuk berbuat itu? Seandainya engkau menginginkannya, engkau ingin berbuat amal soleh, apa ada yang menghalangimu? Kan tidak ada. Jawabannya kan? Tidak ada. Enam. Apakah ada orang yang memaksamu untuk maksiat sedangkan engkau tidak menginginkannya? Ayo berbuat maksiat. Ayo. Nah. Padahal dia tidak menginginkannya. Tidak ada yang memaksa. Kamu punya pilihan. Kamu berbuat itu berarti engkau punya pilihan. Kamu sengaja memilih jalan ini dan tidak mau kepada jalan yang ini. Maka tidak akan ada selama-lamanya, kata beliau, pemaksaan seperti tadi. Oleh karenanya, kata beliau, seandainya ada seseorang memaksamu melakukan maksiat, maka engkau tidak berdosa. Karena bukan kehendak kita, bukan maunya kita. Dan perbuatanmu tidak akan mengakibatkan apa yang menimpa orang yang melakukannya atas pilihannya. Beda masalahnya, karena dia dipaksa. Nah, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dalil. Tepatnya pada surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanih. Siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia iman. Illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa untuk kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan iman. 6. Walakin man syaraha bil kufur, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa alaihim ghadabun minallah, maka kemurkaan Allah akan menimpanya. Syaraha bil kufur, melapangkan dadanya, memang dia menyerahkan, memang dia ada keinginan untuk berbuat seperti itu. Maka lain urusannya, sehingga Allah katakan, fa'alayhim ghadabun minallah, kemurkaan dari sisi Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Ada yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, kepada sahabah yang disiksa oleh kufar Quraisy, Ammar ibn Yasir. Naam. Orang tuanya dibunuh di hadapannya, dia diikat, dicambuk. Naam. Kemudian dipaksa untuk mengucapkan kata kufur. Naam. Setelah itu kemudian beliau menyesal dan disampaikan ganjalannya tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Naam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya dalam keadaan mutmainnun bil iman, tenang di dalam keimanan. Maka jika kondisinya demikian, kata beliau, beramallah wahai manusia, lakukanlah kebaikan, jauhi keburukan, hingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untukmu dan menjauhkan kesulitan darimu. Maka berdasarkan ayat tadi, janji dari Allah kepada Rasulnya, beliau diberikan kemudahan. Nah, oleh karenanya kita dapati tidaklah Rasulullah SAW terjatuh ke dalam kesulitan ataupun kesempitan kecuali beliau mendapatkan jalan keluarnya. Nah, itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita lanjutkan. Nah, karena kita tadi terlambat juga. Mudah-mudahan antum tidak jenuh, tidak mulai datang rasa kantuk. Kita siap untuk melanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-9. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Fadzakir itu terdiri dari kata, kata kerja, dan ditambahkan dengan huruf fa. 6. Yang biasa diartikan dalam bahasa kita adalah maka. Fa itu biasa diartikan dengan maka. Zakir adalah fi'il amr, yakni kata perintah. Zakkara yuzakkir, zakkir. Fadzakkir, maka kata Allah berilah peringatan. Ingatkan. Beliau perintahkan redaksi secara khususnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku secara umum. Fadzakkir, maka berikan peringatan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In nafa'atiz dzikra, yang mana karena peringatan itu adalah bermanfaat. In nafa'atiz dzikra, dari kata nafa'a, nafa'a artinya bermanfaat. Nah, jadilah nafa'at, ada taknya untuk menyesuaikan karena di situ muannats. In nafa'atiz dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu selalu bermanfaat. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, fadzakir bi syar'illah, ingatkan hai Muhammad bi syar'illah, dengan syariatnya Allah, wa ayatih, dan ingatkan pula dengan ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Berikan peringatan itu kepada manusia. Inna fa'atiz dzikra. Nah, madamat adzikra maqbulah, selama peringatan itu diterima, selama peringatan itu maqbulah, diterima. Wal maw'idah masmu'ah, dan selama maw'idah itu, nasihat itu masmu'ah, didengar. Berkata Syekh Abdurrahman, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, fadzakir, berikanlah peringatan itu kepada manusia. Inna fa'atiz dzikra, karena peringatan itu dengan ayat-ayat dan siksaan Allah akan bermanfaat, menjadi nasihat buat mereka. Ada pendapat di antara ulama yang menyatakan bahwa in adalah huruf syartiyah. Nah, in nafa'atiz dzikra, in di situ sebagai huruf syartiyah. Dengan dikategorikan in sebagai syartiyah, syartiyah itu syarat. Nah, maka maknanya jika peringatan itu bermanfaat, maka berikan peringatan. Sebaliknya jika tidak bermanfaat, maka jangan diberi peringatan. Dan Allah perintahkan zakir, berikan peringatan. In nafa'atiz dzikra, jika memang peringatan itu manfaat. Ini yang mengartikan in sebagai syarat. Maka lihat dulu, kalau peringatan itu bermanfaat, kasih peringatan. Tapi kalau dipandang tidak di mengandung peringatan, maka jangan. Nah, karena tidak ada faedahnya mengingatkan kaum yang kita ketahui mereka tidak akan mengambil manfaat. Ini pendapat pertama. kita dapat rincian dari melalui beliau rahimahullah. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengartikan berikan peringatan dalam setiap keadaan. Tidak usah dipilih ini kira-kira manfaat atau tidak. Yang penting zakir, berikan peringatan itu kepada mereka. Nah, yakni maknanya berikan peringatan jika dalam setiap keadaan, karena itu pasti akan bermanfaat. Nah, akan pasti bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat bagi yang dikasih peringatan, maka kira-kira manfaatnya buat siapa? Buat si pemberi peringatan. Maka jangan khawatir. Yang penting berikan peringatan. Mau diterima, mau didengar, mau manfaat atau tidak, nah, maka itu kembali manfaatnya bagi yang memberi peringatan. Dia bisa mengambil manfaat. Berarti dia mukmin. Sedangkan bagi dia yang tidak mengambil manfaat, maka tidak akan mengurangi pahala yang memberi peringatan sedikit pun. Sehingga kesimpulan yang kedua, berikan manfaat, baik bermanfaat atau tidak manfaat. Pendapat yang ketiga, pendapat sebagian para ulama juga, jika diyakini peringatan itu manfaat, maka wajib disampaikan. Jika tidak bermanfaat, jika diyakini tidak bermanfaat, maka diberi pilihan. Perhatikan rinciannya tadi, jika bermanfaat maka wajib disampaikan. Tapi jika diyakini tidak akan manfaat, maka diberikan pilihan. Jika dia, pilihannya adalah, jika dia ingin, maka bisa diberi peringatan. Jika dia ingin, maka dia boleh tidak dikasih peringatan. Maka bergantung keadaannya. Yang kedua ini adalah, yang ketiga ini, pilihannya adalah bergantung dengan kondisinya. Kesimpulannya, kata beliau rahimahullah, bagaimanapun keadaannya, tetap kita katakan harus ada peringatan. Walaupun kau yakin tidak bermanfaat, karena kau sendiri akan mendapatkan manfaat. Nah, walaupun tadi nasihat, peringatan tadi tidak digubris, dicuekin, tidak diindahkan, dan sebagainya dan sebagainya, maka setidaknya manfaat itu akan kembali untuk dirimu sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau engkau diam, maka akan berakibat negatif. Nah, engkau diam dalam kondisi manusia sedang menjalankan perkara yang haram, maka manusia akan menyatakan apa? Seandainya perkara itu haram, pasti para ulama akan memperingatkannya. Lah, enggak ada kok ulama yang mengingatkan. Nah, disebabkan karena diam tidak ada yang mengingatkan, maka beranggapan bahwa itu sesuatu yang halal. Nah, atau seandainya perkara itu wajib, pasti ulama akan memperingatkannya. Tapi karena diam tidak ada yang berbicara, maka menganggapnya itu sesuatu perkara yang sebaliknya. Nah, maka sekali lagi kesimpulannya, harus ada namanya peringatan dan penyebaran syariah apakah itu adanya manfaat menurutmu ataukah tidak? Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tadi menyatakan selama peringatan itu diterima, selama nasihat itu apa didengar, nam walaupun maksud tujuan dari peringatan itu tercapai seluruhnya atau hanya sebagiannya. Kata beliau, sawa'un hasala min adz-dzikra jami'ul maqsud au ba'dahu. Nah, walaupun maksud tujuan dari peringatan itu tercapai seluruhnya atau hanya sebagiannya. Tercapai targetnya atau setidaknya ada berapa persen yang diterima. Kemudian kata beliau, wa mafhumul ayah, dan mafhum itu artinya apa yang dipahami dari konteks ayat tadi, mafhum mukhalafah, maksudnya arti yang pemahaman yang sebaliknya adalah apabila peringatan itu tidak bermanfaat, nam illam tanfa adzikra, jika manfaat peringatan tadi tidaklah bermanfaat, bi angkana tadzkir yazidu fisyarr, misalnya justru semakin menambah syar, menambah kejelekan, au yang kusminal khair, atau menyebabkan berkurangnya kebaikan, lam takun adzikra ma'muran biha. Nah, maka peringatan itu jadi tidak diperintah, nam bal manhiyan anha, bahkan justru dilarang. Nah, maka di sini beliau mengambil pendapat atau mafhum mukhalafah dari ayat itu adalah tergantung kondisinya. Nah, jika ternyata di sana mengandung manfaat, maka diberikan peringatan. Jika tidak, semakin menambah kejelekan atau menyebabkan berkurangnya nilai kebaikan tadi, maka tidak diperintah, bahkan terlarang. Fadzikra yang qasimun nas fiha qismain, kata beliau. Maka peringatan buat untuk memisahkan manusia tadi qismain, menjadi dua bagian. Muntafi'un, golongan yang pertama adalah orang yang bisa mengambil manfaat. Wa ghairu muntafi'in, dan golongan kedua adalah mereka yang tidak bisa mengambil manfaat. Siapa yang tergolong sebagai al-muntafi'un, orang-orang yang bisa mengambil manfaat, maka akan disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Apa yang Allah katakan setelahnya, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa ila akhiril ayah. Naam. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita telaah, kita meniti padanya ilmu agama Allah Jalla wa'ala, tafsir Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW, Allah berkenan mencatatnya sebagai nilai amalan yang saleh dan dijadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.